dan peluklah daku sekali lagi. Ku ingin kau selalu dekat denganku. Lihatlah mataku ini agar kau mengerti betapa diri ini sangat mengagumi dan menyayangimu. Katakanlah sayang bahwa kau hanya milikku, dan diriku ini selalu menjadi jadi satu di dalam cinta. Semoga kan abadi selamanya.